kan sebelah mata. Hey, hey, jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang. Na-na-na-na-na-na. Bagaianmu, tapi bagaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap hati. Hei, hey, silakan punya dan kuasa, tapi janganlah aku sombong pada sesama. Reza Bandung.